Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrur ramadhanal ladzi unzila fihil qur'an. Al-ayah Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wassakirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak terasa bulan Ramadan yang kita nantikan kedatangannya sudah hampir berakhir. Kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan 10 pertama, 10 kedua Allah terima ibadah kita, terutama saum yang kita lakukan. Salat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkannya kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat dan kepada kita insyaallah sebagai umatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada tanggal 17 Ramadan, 5 hari yang lalu, kita saksikan dan kita mendengarkan gegap gempita kaum muslimin dimanapun berada menyambut dan merayakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Berbagai macam mereka cara untuk menyambut, merayakan turunnya Al-Quran. Ada yang dengan tradisi daerahnya, ada yang dengan mungkin hanya membaca dari mulai maghrib sampai fajar. Hanya ada juga yang memanggil para yatim piatu untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu sah-sah saja. Tapi sebenarnya yang ingin dan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ketika Al-Quran itu turun, itu menjadi pedoman hidup, itu menjadi keseharian dalam kita hidup sehari-hari. Hidupnya bersama Al-Quran, sehari-harinya dengan Al-Quran, apa yang dia lakukan sesuai dengan Al-Quranul Karim. Maka Imam Al-Ghazali memberikan fatwa kepada kita semua, ada beberapa kewajiban dan ada beberapa hak Al-Quran terhadap kita. Al-Quran yang 14 abad yang lalu ini Allah turunkan kepada Muhammad, dibacakan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai detik ini masih orsinil. Sampai detik ini tidak ada satu pun yang dikurangi dan ada satu pun yang ayat yang ditambah. Karena Al-Quran Allah janjikan, Allah turunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalnal Quran, aku turunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan aku akan menjaganya Al-Quran sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hak Al-Quran terhadap kaum muslimin dimanapun berada adalah al-imanu bih, mengimani Al-Quran dalam keseluruhannya dari surah pertama sampai surah terakhir. Itulah Al-Quran yang 14 abad yang lalu Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih ragu tentang Al-Qur'an yang hari ini kita baca, hari ini kita pegang, hari ini kita saksikan di mana-mana, dan buku yang terbanyak dicetak adalah Al-Qur'anul Karim, itu masih asli. Dan ketika kita ragu terhadapnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in kuntum fi raibin." Jikalau engkau masih ragu terhadap Al-Qur'an, Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan kepada hamba-Ku. Fa'tu bi suratin mimisli, kata Allah. Maka coba buat satu surah yang semisal Al-Qur'anul Karim. Itu tantangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita masih ragu terhadap Al-Qur'an, ketika kita masih apakah betul 14 abad yang lalu itu seperti ini Al-Qur'an, maka Allah tadi menantang. Wa in kuntum fi raibin. Jika engkau ragu mimma nazzalna ala abdina, yang aku turunkan Al-Qur'an kepada hamba-Ku ini, fa'tu bi suratin mimisli. Maka datangkan, berikan, tulis satu surah saja seperti Al-Qur'an. Maka Allah menggarisbawahi, fa illam taf'alu. Jikalau kamu tidak bisa, walan taf'alu, dan kamu tidak akan pernah bisa menulis, memberikan, menyampaikan Al-Qur'an, fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah kepada neraka yang Allah berikan kayu bakar itu, al-hijarah, manusia dan batu. U'iddat lil kafirin. Dan Allah berikan, Allah siapkan neraka itu bagi orang yang kafir terhadap Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ketika kita selesai surah Al-Fatihah, zalikal kitabu la raiba fih, begitu kan ya? Ini benar-benar dari Allah. Kalau kitab-kitab yang lain atau buku-buku yang lain, pasti di awalnya itu minta koreksian. Jikalau ada kesalahan di dalamnya, tolong koreksi. Jikalau ada salah tulis, ada salah kata, tolong koreksi. Tetapi pedenya Al-Quran, dan memang ini sumber dari Allah, zalikal kitabu la raiba fi. Ini Al-Quran yang datangnya dari Allah, la raiba fi. Tidak ada keraguannya, tidak ada kesalahannya, tidak ada kekurangannya. Coba lihat Al-Quranul Karim. Ini saking betul-betulnya Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran dari surah pertama sampai surah akhir. Yang kedua, hak Al-Quran, kewajiban kita semua adalah al-qira'atu bih, membacanya Al-Quran. Subhanallah. Kalau kita lihat bulan Ramadan ini, salah satunya terkenal dengan Sahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena orang yang tidak biasa membaca Al-Quran, ikut baca Al-Quran. Kalau dia juga tidak ikut membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran dari imam minimal 11 rakaat. Menyimak Al-Quranul Karim yang dibacakan. Dan kalau dia juga tidak malas membaca Al-Quran, bahkan sekarang di stasiun televisi-televisi dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kewajiban kita adalah al-qira'atu bih, membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana cara membacanya? Warantilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, gitu kan? Baca Al-Quran dengan tartil. Artinya, jangan terlalu terburu-buru, perhatikan panjang pendeknya, perhatikan sifat-sifat hurufnya, perhatikan makhrajnya. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran, bukan Al-Quran memberikan rahmat, bukan Al-Quran memberikan pahala kepada kita, justru Al-Quran melaknat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang dilaknat oleh Al-Quran? Yaitu orang membaca Al-Quran tanpa guru. Pede. So bisa tidak pernah belajar Al-Quran. Karena Al-Quran ini harus belajar dan mengajarkannya. Ada hadis yang sangat pendek, yang populer, dan anak TPA tahu itu. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Tuh, ada yang ikutin anak-anak TPA. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa'allamah, dan mengajarkan Al-Quran. Jadi sampai kapanpun kita terus belajar Al-Quran. Kalau kita merasa sudah bisa, Allah melaknatnya. Walaupun sudah baik. Kata orang sudah baik itu bacaan Al-Quran. Tapi dia tidak belajar lagi, sudah putus, tidak guna. Allah melaknatnya. Karena sampai kapanpun pasti kita disalahkan. Misalnya dari LTQ 1 dengan LTQ lain berbeda. LTQ 1 kita sudah lulus Al-Quran. Coba masuk ke LTQ yang lain. Atau lembaga Quran yang lain. Pasti ada salahnya. Atau kita minta punya guru. Guru 1 dan guru lain. Yang guru-guru ini sudah bagus. Pindah ke guru yang lain. Pasti ada salahnya. Dan memang yang paling betul membaca Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan yang paling bagus mengucapkan zoknya adalah waladzallin. Itu Rasulullah SAW. Yang lain tidak bisa. Termasuk saya tidak bisa. Maka dari itu, jangan berhenti untuk belajar Al-Quran. Kalau berhenti belajar Al-Quran, merasa sudah bisa membaca Al-Quran, maka ketika kita membacanya, Allah melaknat kepada kita. Na'udzubillah. Bahkan mungkin berapa bulan yang lalu, terkenal adalah guru Quran, Ustadz Mujammil. Luar biasa. Terkenal di mana-mana. Suka ngajarin Al-Quran. Ternyata beliau pun masih punya guru. Dan masih disalahkan oleh gurunya. Subhanallah. Itulah Al-Quran. Kata kita, sempurna sekali Al-Qurannya. Ketika dibacakan, ketika beliau menjadi imam, semua menangis, meneteskan air mata. Saking enaknya membaca Al-Quran. Saking syahdunya membaca Al-Quran. Saking betulnya membaca Al-Quran menurut kita. Tetapi ternyata beliau masih terus belajar Al-Quran. Dan masih disalahkan oleh gurunya. Apalagi kita, apalagi saya. Kalau misalnya merasa sudah betul, maka ketika kita membaca Al-Quranul Karim, Allah melaknat Al-Quran. Al-Quran melaknat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kapan membaca Al-Quran? Kapan saja baca Al-Quran. Dan cocok dibaca kapan saja. Kalau mungkin kita ingin menghatamkan di bulan Ramadan, itu cuma 10 menit setelah sholat kita baca 2 lembar. Itu hatam Al-Quran. Apalagi kalau kita sisihkan waktu setelah sholat itu 1 jam. Berarti berapa hatam kita Al-Quranul Karim. Kalau cuma 10 menit saja setelah sholat, 2 lembar. Dan itu juga orang yang masih terbata-bata Al-Quranul Karim. Maka selesai. Kalau di 1 bulan saja tidak hatam Al-Quran, siapa dia? Apakah dia tetap orang yang beriman kitab Al-Quran atau tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan orang yang terbata-bata Al-Quran, terbata-batanya satu pahala bagi orang yang terbata-bata Al-Quran. Kalau dia masih belajar, masih bertanya, apakah betul apa yang saya baca ini? Apakah betul apa yang saya baca ini atau tidak? Maka satu pahala bagi orang terbata-bata. Tetapi bagi orang yang mahir, yang sudah biasa membaca Al-Quran, dan masih belajar kepada yang lain, al-mahiru bil-Quran, orang yang mahir Al-Quran, maka wafatnya diperebutkan oleh malaikat. Tetapi Allah sudah menyiapkan Jibril sebagai temannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iman kepada Al-Quran. Yang kedua, wajib apa? Membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, kita ada hak, ada kewajiban terhadap Al-Quran adalah al-fahmu bihi. Memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran ini hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun harus paham. Artinya, harus tahu apa yang diinginkan Al-Quran Allah lewat Al-Quran ini. Karena ini adalah surat cinta dari Allah. Saking cintanya Allah, saking tidak maunya Allah manusia berada di neraka, maka Allah layangkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk. Baik di dunia akan selamat, terlebih ketika di akhirat akan selamat. Maka al-fahmu bihi, memahami Al-Quran mutlak untuk kita pahami sama-sama sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita cara tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kepada kalamnya saja kita tidak pernah berinteraksi. Kepada kalamnya saja tidak beraudensi dengan Al-Quranul Karim. Maka ketika kita sudah beriman kepada Allah, membaca Alhamdulillah Al-Quran, maka kita sedikit-sedikit memahami Al-Quran. Yang biasanya kita membaca Al-Quran tanpa terjemah, sekarang banyak terjemah Al-Quran. Buka terjemah Al-Quran. Terjemahnya dulu. Selesai terjemahnya, cari tafsirnya. Bahkan sekarang tafsir sudah di bahasa Indonesia kan banyak. Di bahasa daerah kan sudah banyak. Kalau dulu agak susah. Dulu melulu bahasa Arab tafsir Al-Quran itu. Tetapi sekarang sudah bagus. Bahkan kalau kita bisa, ada Maktabah Samilah. kita buka tuh tafsir Al-Quran. Dari berbagai mufasir ada di situ. Hanya dengan bisa disakuin, mufasir ada di dalam apa yang selalu kita bawa-bawa. Kalau kita tidak paham terhadap Al-Quran, bagaimana kita cara mendekatkan diri kepada Allah? Kalau kita tidak paham kepada Al-Quran, bagaimana kita cara tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai kita lebih buruk daripada iblis. Jangan sampai kita lebih kafir, lebih berdosa daripada iblis laknatullah alaih. Karena iblis itu begitu-begitu sangat tauhid kepada Allah. Sangat mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia maksiat gara-gara tidak mau menyekutukan Allah. Dia maksiat kepada Allah gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang dia tidak mau memuliakan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena itu perintah Allah, maka menjadi maksiat. Salahnya kalau iblis itu tidak mau mengakui kesalahannya, tapi kalau Nabi Adam ketika dia bersalah, mengaku kesalahannya. Rabbana zolamna angfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi kalau iblis justru mengancam kepada Allah, ya Allah, kalau engkau sudah mengusir aku dari surga ini dan mengecam aku sebagai orang makhluk yang bermaksiat, maka aku berikan kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat. Dan aku akan menyesatkan keturunan-keturunan Adam alaihissalam. Itu kata iblis. Jadi iblis itu, iblis yang Nabi, ketika Nabi Adam ada di surga, ketika dia menggoda Nabi Adam, sekarang masih hidup. Dan anak cucunya iblis itu lebih banyak. Wajar. Kalau di akhir zaman itu, subhanallah, banyak kemaksiatan. Tapi katanya juga iblis mau berhenti jadi iblis. Karena manusia sedikit-sedikit gara-gara iblis. Sedikit-sedikit gara iblis. Nah, buktinya di bulan Ramadan ini, iblis dibelenggu. Iblis itu tidak bisa dan tidak mampu menggoda manusia. Tapi kalau kita lihat, banyak sekali orang masih bermaksiat. Berarti bukan iblis saja yang salah. Manusia dengan kesombongannya. Manusia dengan ketidaktahuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketidakmakrifatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jauh dari Al-Quranul Karim. Kalau dia dekat dengan Al-Quran, maka tidak seperti yang kita saksikan. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani kita sudah. Membacanya kita sudah. Memahami Al-Quran sudah. Nah, yang agak berat lagi. Al-amalu bih. Mengamalkan Al-Quran dalam keseharian. Mungkin kalau hanya membaca bisa. Gampang. Hanya memahami juga kita tidak mampu. Hanya kita ikut tafsir. Berbagai mufasir kita ikuti bacaannya. Itu juga mampu. Tapi yang paling sulit adalah al-amalu bih. Mengamalkan Al-Quran. Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran. Nauzubillah. Orang yang mengerti Al-Quran. Tapi jauh dari Al-Quran. Karena mungkin keimanannya sudah lolos. Gitu kan? Atau mungkin tidak kuat dalam pembacaannya. Hanya sekedar membaca. Memahaminya hanya sekedar pemahaman saja. Tidak dimasukkan ke dalam hati. Tetapi kalau mengimani dengan seiman-imannya, membacanya dengan murotal dan tartil, kemudian memahaminya dengan seksama dan keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka al-amalu bihi, mengamalkan Al-Quran, itu lebih mudah. Yang terakhir, yang kelima, adalah mengsiarkan Al-Quran. Mengajak orang untuk membaca Al-Quran. Kalau kita sedang sendirian, karena soleh itu tidak bisa sendiri. Soleh itu tidak bisa sendiri. Al-Hikayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan oleh Jibril. Dulu katanya ada di satu kampung seorang yang abid, orang yang beribadah dari pagi sampai sore siang, pokoknya beribadah imannya. Tetapi ketika Allah ingin menurunkan azab, malaikat berkata, "Wahai Allah, jangan turunkan azab ke kampung itu karena ada yang saleh di dalamnya." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dia mengsiarkan kesolihannya? Apa dia mendakwahkan kesolihannya? Oh tidak. Kalau begitu, mulailah azab dari yang solih itu. Na'udzubillahi min zalik. Maka kesolihan yang kita miliki, ketika kita sudah rutin membaca Al-Quran, ketika kita sudah memahami Al-Quran, dan sedikit-sedikit sudah mengamalkan Al-Quran, siarkan Al-Quran itu. Sampaikan kepada orang lain Al-Quran itu, supaya orang juga bisa seperti kita, membaca Al-Qurannya dengan rajin, memahami Al-Qurannya dengan baik, dan mengamalkannya dengan baik. Mudah-mudahan Ramadan, walaupun terakhir, akhir 3-10 terakhir ini, kita masih bisa memaksimalkan berhidup dengan Al-Quran. Bangun tidur sudah membaca Al-Quran. Mau tidur sudah membaca Al-Quran. Karena ketika kita wafat, menjelang wafat itu, subhanallah, ketika mata sudah tidak bisa melihat, dan lidah sudah tidak bisa mengucap, apa yang kita bisa baca Al-Quran? Kita tidak ada hafalan di dalam pikiran kita Al-Quran. Apa yang mau kita baca? Apa hanya Al-Ikhlas saja yang kita baca? Bosan dalam pembaringan, di rumah sakit, di rumah, yang kita baca Al-Ikhlas. Tapi ketika kita ada hafalan dalam Al-Quran, maka kita yatslul Quran. Tidak bosan kita membaca Al-Quran dalam sakit itu. Maka insya Allah ketika wafatnya, menjelang wafatnya, dia membaca Al-Quranul Karim. Dan insya Allah malaikat berebut untuk menjadi sahabatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau misalnya saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri suami kita pandai membaca Al-Quran. Ketika kita sedang sakit, tidak mencari-cari Al-Quran. Sulit kita mencari Al-Quran. Walaupun sekarang mudah dengan HP. Tetapi ketika ada Al-Quran yang kita hafal, kita bisikkan di kuping yang sedang sakit ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena orang sakit itu walaupun matanya sudah tidak berfungsi, mulutnya sudah tidak berucap, kupingnya masih tidak berfungsi. Karena anggota badan yang pertama kali berfungsi, yang dan terakhir kali berfungsi adalah kuping. Adalah pendengaran. Bahkan pendengaran itu ketika ibu sedang hamil, itu si janin itu sudah mendengar apa yang sudah dibicarakan oleh ibu dan bapaknya. Makanya zaman Rasulullah ketika ibu-ibunya sedang hamil, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ketika dia lahir, juga dibacakan ayat suci Al-Quran. Bukan dilihatkan, tapi dibacakan. Karena yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Dan yang terakhir berfungsi ketika kita sudah merem, sudah tidak berucap, kita bisikkan itu Al-Quran. Itu masih mendengar. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita menjadi ahlul Quran yang bisa membaca Al-Quran kapanpun dan di mana saja. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Al-Quran sehingga kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.